Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran tentang syaraf. Terakhir pembahasan pada jamak kasrah, salah satu macam dari jamak taksir, sampai pada wazan yang ke-8 ya, terakhir fi'latun. Sekarang yang berikutnya, melanjutkan wazan yang berikutnya dari jamak kasrah ini, tasi'an yang ke-9, wazan yang ke-9 dari jamak kasrah, yakni fu'alun. Wazan yang ke-9 adalah fu'alun. Jadi dengan tasdid pada ain kalimahnya, fa'alun. Wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin ala wazni fa'ilin aw fa'ilatin. Wazan fa'alun ini adalah qiyasi pada setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Ya, jadi bentuk isim fa'il, fa'ilun ya, maupun fa'ilatun, ini isim fa'il ya, untuk muzakkar maupun mu'annas ya. Fa'ilun muzakkar, fa'ilatun mu'annas. Ini setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun bisyarti ayyakuna sahihallami. Dengan syarat apa? Keadaannya, keadaan isim tersebut itu sahih pada lam kalimahnya atau pada huruf akhir. Ini huruf sahih. Sawa'un kanat al-aynu sahihatan am mu'tallatan. Sama saja apakah ain kalimahnya itu sahih, huruf yang sahih, ataukah mu'tal, ya, berubah huruf illah. Jadi pada isim fa'il atau sifat yang mengikuti wazan fa'ilun ataupun fa'ilatun, ini syaratnya lam kalimah atau huruf akhir itu hurufnya sahih. Adapun ain kalimah atau huruf yang kedua, ini bisa huruf sahih, bisa pula huruf illah. Sehingga nanti bentuk jamaknya akan mengikuti wazan fa'alun. Mitlu contoh, dharibun wa dharibatun. Ini sesuai wazannya tadi, sifat mengikuti wazan fa'ilun ataukah fa'ilatun. Kemudian lam kalimah hurufnya sahih, huruf ba. Ain kalimah juga sahih. Maka bentuk jamaknya menjadi burrabun. Ya, burrabun. Jadi burrabun ini baik untuk yang muzakkar maupun untuk yang mu'annas, dari baribun maupun baribatun. Contoh berikutnya, qa'idun, qa'idatun. Jamaknya menjadi qu'adun. Qu'adun, ini jamaknya ya, karena memenuhi syarat-syaratnya tadi. Berikutnya, sha'imun wa sha'imatun. Ini fa'ilun wa fa'ilatun. Lam kalimah itu huruf sahih, huruf mim dalam kata ini. Kemudian ain kalimah di sini adalah hamzah. Sha'imun, sha'imatun. Nah, hamzah tersebut aslinya itu adalah huruf illah. Ini huruf wawu. Bisa dilihat, diketahui dari fi'ilnya. dan masdarnya soma yasumu pada fi'il mudhari', ya, di situ tampak ya, yasumu huruf akli pada ain kalimat adalah huruf wawu. Juga pada masdarnya saumun saum ya, ini juga tampak ya, huruf ain kalimat itu adalah huruf wawu atau huruf illah. Adapun ketika dibentuk menjadi isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun, huruf illah tersebut, wawu tersebut berubah menjadi hamzah sehingga menjadi sha'imun sha'imatun. Jadi aslinya sha'imun sha'imatun, kemudian diganti dengan hamzah menjadi sha'imun sha'imatun. Ya. Jadi lam kalimah itu sahih, adapun ain kalimah ini mu'tal dalam contoh ini. Sehingga dia bisa dibentuk menjadi jamak mengikuti wazan fu'alun menjadi sawwamun. Ya, sawwamun ini. Jadi para laki-laki yang berpuasa atau para perempuan yang berpuasa, nah, ini makna dari suwamun. Contoh yang berikutnya yang mu'tal, naimun wa naimatun. Ini juga seperti pada sha'imun tadi, naimun naimatun dalam bentuk fa'ilun atau fa'ilatun ini ain kalimah berubah hamzah, dan hamzah itu perubahan dari huruf illah yakni dari wawu. Jadi aslinya nawimun nawimatun, bisa dilihat dari masdarnya yaitu naumun naum, itu dengan wawu. Oke. Kemudian huruf akhir atau lam kalimah huruf sahih, maka pada naimun atau naimatun ini bisa dijamakkan mengikuti wazan fa'alun sehingga menjadi nuwamun. Oke. Jadi wazan yang kesembilan yaitu fa'alun dibentuk dari isim atau sifat yang mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun dengan syarat lam kalimahnya itu sahih hurufnya, adapun ain kalimah boleh sahih boleh mu'tal. Ya, baribun yang memukul, ya, qa'idun yang duduk, sha'imun yang berpuasa, na'imun yang tidur. Mu'anasnya ya tinggal disesuaikan, yang mu'anas jamak juga demikian, tinggal sesuaikan makna jamak. Ashiran yang ke-10, ini ada kemiripan dengan yang ke-9, yakni wazannya yang ke-10 fu'alun, ada alifnya sesudah ain kalimah yang ditasbit, yang berulang, kemudian ada alif fu'alun. Wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin ala wazni fa'ilin. Ya, fa'alun ini bentuk jamak kasrah ini adalah qiyasi pada setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Qiyas pada setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun atau pada bentuk isim fa'il. Bisyarti dengan syarat ayyakuna sahihal lami, keadaan akhirnya itu huruf sahih. Ya, keadaan akhir itu huruf sahih. Lam kalimah huruf sahih. Ya, li mudzakkarin untuk mudzakkar. Ya. Untuk yang wazan ke-10 ini hanya untuk yang mudzakkar. Kalau yang ke-9 tadi untuk mudzakkar maupun muannas, fa'ilun atau fa'ilatun. Adapun yang ke-10 ya, fu'alun ini hanya khusus untuk yang mudzakkar. Syaratnya sama dengan yang sebelumnya. Lam kalimah itu berupa huruf sahih. Di sini hanya disebutkan lam kalimah berupa huruf sahih. Adapun ain kalimah bagaimana? Ya, ain kalimah secara umum bisa sahih, bisa mu'tal. Jadi kalau tidak disebutkan berarti boleh semuanya, bisa sahih, boleh sahih, boleh mu'tal. Ini mislu, contoh, ditunjukkan dengan contoh. Sa'imun, hamzah pada kata ini, pada ain kalimah ini, asalnya wawu, bagaimana tadi sudah dijelaskan. Maka bentuk jamaknya menjadi suwamun. Ya. Suwamun ini. Oh ya, sebagai tambahannya yang tadi juga melengkapi yang sebelumnya yang wazan ke-9 pada shaimun shaimatun menjadi suwamun, kemudian naimun wa naimatun jamaknya menjadi nuwamun. Kemudian di sini pada wazan yang ke-10 fu'alun, ya, contohnya shaimun menjadi suwamun. Di situ huruf illah, ya, pada ain kalimah itu kembali ke aslinya pada bentuk jamak. Ya, huruf illah pada ain kalimah, pada huruf yang kedua atau yang tengah, itu pada bentuk jamak kembali ke aslinya. Ya, pada sha'imun, na'imun, tadi hamzah adalah aslinya wawu. Maka ketika dijamakkan mengikuti wazan fu'alun ataukah fu'alun, maka wawu, maka hamzah itu kembali ke aslinya menjadi wawu. Ya, sebagai tambahan untuk melengkapi yang tadi dan di sini juga ini. Jadi dari sha'imun sha'imatun menjadi suwamun, kemudian na'imun na'imatun menjadi nuwamun. Yang ke-10 juga demikian. Pada contoh tadi sha'imun hamzahnya kembali ke asli. Ya, hamzah itu kembali ke asli yaitu huruf wawu. Sehingga jamaknya menjadi suwamun. Ya, suwamun ini. Contoh yang berikutnya, qari'un. Ya, qari'un, lam kalimah itu huruf hamzah. Hamzah termasuk huruf sahih, bukan illah, bukan mu'tal. Ya, kalau huruf illah itu alif, bukan hamzah, berbeda antara alif dengan hamzah. Jadi pada qari'un, ini lam kalimah itu sahih. Ya, kemudian sesuai syaratnya yang lain untuk mudzakkar, ya, maka bentuk jamaknya, ya, bisa mengikuti wazan fu'alun menjadi qurra'un. Ya, qurra'un. Katibun wa kuttabun. Ya, katibun jamaknya menjadi kuttabun. Kemudian na'imun jamaknya wa nuwamun. Jamaknya menjadi nuwamun. Ya, seperti tadi, ya. Baik. Ini wazan jamak kasrah yang kesepuluh, ya. Fa'alun. Dari sifat yang mengikuti wazan fa'ilun dengan syarat lam kalimahnya itu huruf sahih dan ini khusus untuk mudzakkar. Ya. Adapun untuk mu'annas nanti bentuk jamaknya tidak dibentuk menjadi seperti ini. Wazan yang ke-10, ya, yang panjang, yang ada alifnya, fu'alun. Ini. Sha'imun tadi sudah, yang berpuasa, qari'un yang membaca, katibun yang menulis, na'imun yang tidur. Berikutnya, atau sebelumnya ada yang ditanyakan hari ini, dua untuk jamak ini. Tidak ada. Berikutnya hadiah asyara yang ke-11. Wazannya yakni fi'alun. Ya, fi'alun. Wa huwa qiyasiyun fi siyaghin min awzanin katsiratin. Ya, fi'alun ini qiyasi pada sighah-sighah, pada bentuk-bentuk dari banyak wazan. Ya, auzanin katsiratin, wazan yang banyak atau banyak wazan. Ya, jadi fi'alun bentuk jamak kasrah ini dibentuk dari banyak wazan. Ashhuruha, ashharuha. Ya, ashharuha yang paling dikenal yakni pertama, awalan. Fa'lun wa fa'latun. Ya, ini bentuk isim mufrad, ya. Isim mufrad yang mengikuti wazan fa'lun dan fa'latun. Yakni ismaini au wasfaini. Dua isim atau dua sifat. Ya. Bi syarti alla takuna fa'ah bi syarti alla takuna fa'ahuma fa'uhuma wala ainuhuma ya'an. Ya. Dengan syarat apa? Fa kalimahnya itu bukan ya dan ain kalimah juga bukan ya. Ini syaratnya. Isim atau sifat yang mengikuti wazan fa'lun atau fa'latun dengan syarat fa kalimah ataupun ain kalimah itu bukan huruf ya. Mithlu, contoh sya'bun. Ya, ini isim atau sifat ya, wazannya fa'lun. Kemudian ain kalimah, lam kalimah, ain kalimah, fa kalimah ya, bukan ya. Maka bentuk jamaknya menjadi fi'alun si'abun. Ya, mengikuti wazan fi'alun menjadi si'abun. Ka'bun. Ya, memenuhi syarat. Ya, maka jamaknya menjadi ki'abun. Qat'atun. Ya, fa'latun. Isim, ini isim. Kemudian memenuhi syarat fa kalimah atau ain kalimah, huruf pertama dan huruf yang kedua ini bukan huruf ya, maka bentuk jamaknya menjadi qisa'un. Ya. Ini sya'bun yang sulit. Ini sifat ya. Kemudian ka'bun ini isim ya, mata kaki. Mata kaki atau kubus juga bisa. Ka'bah ya. Baitullah, Ka'bah ya, bentuknya kotak atau kubus ya. Dari kata Ka'b itu kubus. Kemudian qat'atun, qat'ah itu mangkok ceper, mangkok ceper yang besar. Ya, mangkok tapi yang ceper yang tidak melengkung ya, yang besar ukurannya. Ini qat'ah. Baik. Ini yang pertama dari wazan fi'alun. Kemudian yang kedua fa'alun wa fa'alatun. Ya. Kalau yang pertama tadi fa'lun, fa'latun, ain kalimah sukun. Untuk yang kedua ain kalimah itu fathah. Bentuknya sama tapi ain kalimahnya di fathah. Fa'alun wa fa'alatun. Ismaini yang berupa dua isim. Ya. Bi syarti an takuna lamuhuma sahihatan ghaira mudha'afatin. Dengan syarat lam kalimahnya, lam kalimah dari fa'alun atau fa'alatun tadi itu berupa huruf sahih dan tidak mudha'af, tidak digandakan, tidak berulang. Bukan huruf yang sama. Lam kalimah bukan huruf yang sama dengan sebelumnya, dengan ain kalimah. Ini syaratnya. Maka bentuk jamak akan mengikuti wazan fa'alun atau fa'alatun. Mithlu, contoh jamalun. Ya, memenuhi syarat ya, lam kalimah bukan lam kalimahnya itu sahih, bukan illah, kemudian juga tidak mudha'af, maka jamaknya menjadi jimalun. Ya, jimalun. Ya, mengikuti wazan fi'alun. Samaratun fa'alatun, jamaknya mengikuti wazan fi'alun menjadi simarun ya, karena memenuhi syaratnya. Jamalun unta ya, samaratun buah. Yang ketiga dari wazan fi'alun yakni dari isim mufrad yang berwazan fi'lun huwa fu'lun. Fi'lun dan fu'lun. Yang pertama fa'nya di kasrah, yang kedua fa'nya di dhammah. Ismaini ya, berupa isim ya, bukan sifat tapi isim. Bi syarti ay yakuna fu'lun ghaira wawiyil aini, dengan syarat untuk yang wazan fu'lun, ya, untuk yang wazan fu'lun itu bukan wawu pada ain kalimahnya, wala ya'iyil lami, dan juga bukan huruf ya pada lam kalimahnya. Ini syaratnya pada fu'lun. Kalau pada fi'lun tidak disebutkan syarat, berarti berlaku secara umum untuk semuanya. Tetapi untuk yang fu'lun disebutkan syaratnya, yakni ain kalimah bukan wawu dan lam kalimah bukan huruf ya. Ya, maka nanti bentuk jamak akan mengikuti wazan fi'alun. Mislu, contoh, zi'bun, dari fi'alun. Zi'bun, jamaknya zi'abun, ya, sesuai wazannya fi'alun. Ini. Berikutnya, rumhan, ya, wazannya fu'lun, ya, memenuhi syarat ain kalimah bukan wawu, kemudian ya, kemudian lam kalimah bukan huruf ya, maka jamaknya menjadi rimahun, ya, rimahun, ya, mengikuti wazan fi'alun. Zibun, serigala, rumhun, tombak. Ini yang ketiga. Rabian yang keempat, ya, dari wazan fi'alun tadi, yakni dari isim mufrad yang berwazan fa'ilun, ya, fa'ilun wa mu'annathuhu, dan mu'annathnya, ya, jadi mu'annathnya apa? Ya, dengan menambahkan tak ta'nif atau tak marbutah, fa'ilun dan fa'ilatun. Apakah semua isim, semua yang berbentuk fa'ilun disyaratkan? Bisyarti ayyakuna bimakna fa'ilin, dengan syarat fa'ilun dan mu'annathnya tersebut itu bermakna fa'ilun. Ya, sebagaimana sebelumnya disampaikan, ya, wazan fa'ilun itu ada beberapa makna. Ya, wazan fa'ilun ini ada beberapa makna, beberapa fungsi. Di antaranya sebagai sifat musyabbahah yang bermakna fa'ilun, seperti di sini nanti. Makna yang lain seperti kemarin bermakna maf'ulun, yakni sebagai isim mausul, isim maf'ul, alhamdulillah. Bermakna maf'ulun, yakni menjadi isim maf'ul. Ada juga makna yang lain, yaitu bentuk mubalaghah, sighah mubalaghah. Tetapi dalam bentuk jamak fi'alun ini, yang dibentuk dari fa'ilun, ini adalah fa'ilun yang bermakna fa'ilun. Maknanya apa? Dia merupakan bentuk sifah musyabbaha. Ya, sifah musyabbaha. Karena bermakna fa'ilun. Ini. Wa ayyakuna wasfaini. Dan keduanya itu berupa sifat. Ini ya, sifat. Wa antakuna lamuhuma sahihatan, dan keadaan lamnya, lam kalimah itu berupa huruf sahih. Ya. Jadi syaratnya untuk fa'ilun dan mu'annatnya fa'ilatun, yakni bermakna fa'ilun berupa sifat, ya, menunjukkan sifat, dan lam kalimah itu huruf sahih. Mislu, contoh, karimun wa karimatun, ya, fa'ilun karimun, dan mu'annatnya karimatun. Ini maknanya adalah fa'ilun dan menjadikan sifat, sifat yang bentuknya atau sesuai dengan makna fa'ilun, sifat musyabbahah, kemudian lam kalimah hurufnya sahih. Maka wa jam'uhuma kiramun, jamak dari keduanya adalah kiramun. Jamak dari karimun itu kiramun, jamak dari karimatun itu kiramun. Jadi sama bentuk jamaknya untuk muzakkar dengan mu'annas, walaupun mufradnya berbeda. Zarifun wa zarifatun, وجمعهما ظراف ظريف ظريفة ini bermakna fa'ilun berupa sifat kemudian lam kalimah hadis sahih maka jamaknya mengikuti wazan fi'alun menjadi zirafun. Karim yang mulia, yang dermawan, yang murah hati, zarif yang cerdas, yang pandai. Khamisan yang kelima masih dalam jamak kasrah yang berwazan fi'alun, yakni fa'lanu wa mu'annasuhu fa'la wa fa'lanatun. Jadi isim yang berwazan atau yang isim atau sifat, ya, isim yang menunjukkan makna sifat yang berwazan fa'lanu dan mu'annasnya adalah fa'la dan fa'lanatun, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fi'alun. Mislu, contoh, ghabbanu wa ghabba wa ghabbanatun. Ghabba ini mu'annasnya, bagaimana ghabbanatun juga demikian mu'annasnya, maka jamaknya menjadi ghibabun. Ghibabun sesuai wazannya fi'alun. Contoh yang berikutnya, Atasyanu. Atasyanu mu'annasnya atasya wa atasyanatun, maka jamaknya wa aytashun. Jamaknya menjadi aytashun sesuai wazannya fi'alun. Dan di sini untuk fa'lanu tidak disebutkan syarat-syarat tertentu, berarti ini berlaku secara umum insyaallah. Ini ya, fa'lanu mu'annasnya fa'la dan fa'lanatun, kemudian jamaknya menjadi fi'alun. Kemudian ada catatan di sini tentang wazan fi'alun ini, walafitu linnadhari, dan yang memalingkan pandangan, mengarahkan pandangan, anna wazna fi'alin hadha yasluhu jam'an li kalimatin kathiratin. Bahwasanya wazan fi'alun ini, wazan jamak kasrah ini, yakni fi'alun, ini bisa menjadi jamak untuk banyak kata. Menjadi bentuk jamak dari banyak kata. La tahdu'u li qiyasin mu'ayyanin, yang tidak menuruti aturan tertentu atau qiyas tertentu. Jadi untuk wazan fi'alun, ini bisa digunakan untuk banyak bentuk kata mufradnya yang itu tidak dikiaskan, tidak bisa dikiaskan dengan kaidah tertentu, sehingga kembalinya pada sama'i, dengan mendengar dari ucapan orang Arab. Ya, kalau memang didapatkan demikian bentuk jamak mengikuti wazan fi'alun, yaitu yang digunakan, yang dipakai, walaupun mungkin nanti bentuk mufradnya atau asal mufradnya bisa berbeda-beda, bermacam-macam bentuknya, tapi jamaknya sama, fi'alun. Ini yang disebutkan tadi, lima macam tadi itu baru sebagian, ya, sebagian dari isim mufrad, ya, dengan wazan-wazan tadi ketika dijamakkan itu mengikuti wazan fi'alun. Berikutnya, tsaniya asyara, wazan yang ke-12 dari jamak kasrah, yakni fu'ulun. Ya, fu'ulun wa huwa qiyasiyun fi siyazin katsiratin aydan. Fu'ulun ini juga qiyasi pada banyak sighah, pada banyak bentuk. Jadi jamak fu'ulun ini bisa dibentuk dari beberapa macam isim mufrad, beberapa macam bentuk isim mufrad. Ashharuha, yang paling dikenal, yakni awalan yang pertama, fil ismil ladzi ala wazni fa'ilin, isim mufrad yang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi mufradnya itu berwazan fa'ilun, maka jamaknya nanti menjadi fu'ulun. Mislu, contoh, namirun, menjadi numurun wa'ilun, jamaknya menjadi wu'ulun. Kabidun, jamaknya menjadi kubudun. Ini isim yang berwazan fa'ilun, ya, mufradnya, kemudian jamaknya menjadi fu'ulun. Contohnya ini tadi, ya, namirun macan tutul, ya, macan tutul ya, namir. Kemudian wa'ilun, kambing hutan. Kabidun, hati. Hati, ya, kabid. Yang kedua, sanian yang kedua dari wazan fu'ulun ini, filismi sulatiyi, pada isim sulati, isim yang tersusun dari tiga huruf. Bisharati antakuna fa'uhu maftuhatan, dengan syarat fa' kalimahnya itu di fathah. Fa' kalimah atau huruf pertama dari isim sulati tersebut itu di fathah, berharakat fathah. Wa'ainuhu sakinatan, dan ain kalimahnya itu sukun. Ghaira wawin, yang bukan wawu. Ya, ain kalimah itu disukun, ya, dan bukan wawu. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Mislu, contoh ka'bun, ya, mata kaki tadi, ya. Ini isim, isim tiga huruf. Kemudian fa kalimahnya di fathah, huruf pertama di fathah. Dan ain kalimah huruf kedua di sukun. Ka'bun, ya, dan bukan wawu. Maka jamaknya bisa mengikuti wazan fu'ulun menjadi ku'ubun. Ka'bun wa ku'ubun. Ra'sun, fa kalimah di fathah pada huruf ra. Kemudian ain kalimah pada hamzah sukun, dan itu bukan wawu. Maka dia jamaknya mengikuti wazan fu'ulun menjadi wa ru'usun. Ra'sun wa ru'usun. Ainun, ya, di fathah pada fa' kalimah, kemudian sukun pada ain kalimah, dan itu bukan wawu. Ainun ini ya, ya, tapi jelas bukan wawu. Ya, jadi tadi syaratnya ghairu wawin, bukan wawu. Berarti kalau ya boleh, seperti di sini ainun, ya, maka jamaknya menjadi uyunun. Ya, ainun wa uyunun. Ini. Ka'bun mata kaki, ra'sun kepala, ainun mata. Wa kadzalika fil ismi tsulatsiyyi, dan demikian pula pada isim tsulatsi. Al maksuril fa'i, yang dikasrah pada fa' kalimahnya. Dikasrah pada fa' kalimah, yaitu huruf yang awal. Bisyurutis sabiqati, dengan syarat-syarat sebelumnya. Apa syarat sebelumnya tadi? Yakni ain kalimahnya sukun dan bukan wawu. Ya, ain kalimah sukun, bukan wawu, kemudian fa' kalimah itu dikasrah. Maka nanti bentuk jamak akan mengikuti wazan fu'ulun. Mislu, birsun, ya, wa burusun. Ya, birsun, fa'nya di kasrah. Huruf pertama di kasrah. Kemudian ain kalimah, yaitu huruf ra' di sini, sukun. Bukan wawu. Birsun. Maka jamaknya menjadi burusun, mengikuti wazan fu'ulun. Ilmun, ilmun, fa kalimah, yaitu huruf ain di sini di kasrah. Kemudian ain kalimah sukun, maka jamaknya menjadi ulumun. Ilmun wa ulumun, ya, jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Birsun, geraham, ya, gigi geraham. Kemudian ilmun, ilmu. Wa kadzalika, demikian pula fil ismi tsulatsi, pada isim tsulatsi. Al madmumil fa'i, yang dibommah pada fa' kalimahnya, huruf pertama dommah. Bisyurutis sabiqati, dengan syarat-syarat sebelumnya, yakni ain kalimah itu sukun, bukan wawu. fa kalimah bidhammah, kemudian ain kalimahnya sukun bukan wawu, maka jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Mislu contoh jundun, jundun fa kalimah dhammah, jimnya di dhammah, kemudian ain kalimah yaitu huruf nun sukun jundun, maka jamaknya menjadi junudun, jundun wa junudun. Burdun jamaknya menjadi burudun, burdun wa burudun. Jundun tentara, burdun kain yang bergaris. Jadi bagian yang kedua dari wazan fu'ulun ini dari isim yang tiga huruf, dari isim yang tiga huruf dengan fa kalimah itu berharokat baik fathah, kasrah maupun dhammah. Ya, kalau disimpulkan ya dari ini tadi, isim yang tersusun dari tiga huruf, kemudian fa kalimah itu berharokat fathah atau kasrah atau dhammah, dan kemudian ain kalimahnya sukun bukan wawu. Ya, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Ya, jadi perhatikan dari contoh-contohnya juga. Ka'bun, ra'sun, birsun, ilmun, jundun, burdun. Ini ya. Tiga huruf. Huruf pertama berharokat, fathah atau kasrah atau dhammah. Ini huruf kedua sukun. Dan itu bukan wawu. Ya. Ini jenis yang kedua dari fu'ulun. Kemudian berikutnya salitan jenis yang ketiga dari fu'ulun, ya, masih sama dari jamak yang wazannya fu'ulun. Wa yuqalu innahu qiyasiyun fil ismi tsulatsiyyi ala wazni fa'alin. Dikatakan bahwasannya fu'ulun ini qiyasi pada isim tsulatsi, isim yang tersusun dari tiga huruf yang mengikuti wazan fa'alun. Isim tiga huruf yang berwazan fa'alun. Al-khali min hurufil illati, yang bebas dari huruf illah, yang tidak ada huruf illahnya. Jadi isim tiga huruf ini fa'alun, tidak ada huruf illah sama sekali, baik pada fa'ain maupun lam kalimahnya, ya, tidak ada huruf illah. Maka nanti jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Contoh, mislu asadun wa usudun. Asadun, satu ekor singa. Usudun, banyak singa. Ini jamaknya, usudun. Dari asadun, tiga huruf, sesuai wazannya fa'alun, kemudian tidak ada huruf illah. Syajanun, jamaknya syujunun. Ya, syajanun fa'alun, tiga huruf, tidak ada huruf illah, maka jamaknya menjadi syujunun. Zakarun, ya, tiga huruf, ya, mengikuti wazan fa'alun, tidak ada illah, maka jamaknya menjadi zukurun. Ya, asadun singa, syajanun duka atau kesedihan, zakarun laki-laki, jenis laki-laki. Ini wazan yang ke-12 yakni fu'ulun bisa dibentuk dari beberapa isim yang keadaannya seperti yang disebutkan ini tadi. Ada tiga macam isim, dan secara umum yang disebutkan di sini isim-isim ini yang tersusun dari tiga huruf, fa'ilun, kemudian fa'lun atau fi'lun atau fu'lun, ya, kemudian fa'alun, ya, isim-isim yang dari tiga huruf. Nah. Ada yang ditanyakan dari ini? Okay. Berikutnya, salisa asyara, wazan yang ke-13. Fi'lanun, ya. Fi'lanun wa huwa qiyasiyun aidan fi iddati siyahin. Fi'lanun ini juga qiyasi pada beberapa bentuk. Ashharuha, yang paling dikenal, yang paling terkenal dari bentuk-bentuk tersebut, ya, dari ism mufrad yang jamaknya fi'lanun, yakni awalan yang pertama, ismun ala wazni fu'alin. Ism mufrad yang mengikuti wazan fu'alun. Ism mufrad berwazan fu'alun. Mitlu, contoh, jurazun. Jurazun. Kemudian jamaknya menjadi jirzanun, mengikuti wazan fi'lanun wa jirzanun. Di sini tidak disebutkan syarat-syaratnya, ya, berarti menunjukkan keumuman. Kalau memang didapati isim mufrad yang berwazan fu'alun, maka jamaknya mengikuti wazan fi'lanun, ya, jurazun wa jirzanun. Jurab itu tikus mondok, tikus yang besar dan pendek itu, ya. Yang berikutnya, jenis yang kedua, ismun ala wazni fa'lun. Ism yang mengikuti wazan fa'lun secara umum, ya, karena tidak disebutkan syarat-syaratnya, maka jamaknya menjadi fi'lanun. Mislu, contoh, audun, ya, audun, maka jamaknya menjadi aidanun. Ya, aidanun. Hautun, maka jamaknya menjadi hitanun. Hitanun. Jadi sesuai wazannya, fi'lanun. Nah, di sini untuk yang fa'lun, ini isim 3 huruf, isim pelati, kemudian ain kalimah, kalau dalam contoh yang ditunjukkan itu wawu. Walaupun tidak disebutkan secara jelas atau secara mutlak kaidah atau syarat-syaratnya, tapi yang ditunjukkan dari contoh ini adalah berupa huruf wawu. Dan tidak dibatasi dengan wawu mestinya, tapi yang dicontohkan untuk yang dengan wawu. Ya, untuk membedakan dengan yang sebelumnya tadi, ya. Untuk yang jundun, gurdun, ya, yang berwazan fu'ulun jamaknya. Kalau di sini udun, hutun, jamaknya berwazan fi'lanun. Jadi berbeda. Ini, karena di sini wawu. Dan wawu tersebut, udun, hutun, wawu pada ain kalimah, pada isim mufrad, berubah menjadi huruf ya pada bentuk jamak. Karena menyesuaikan dengan kasrah sebelumnya. Ya, fi'lanun, ya, kan huruf awal atau fa' kalimah di kasrah. Kemudian sesudahnya di sukun, ya, fi'lanun. Nah, dari udun ketika dibentuk fi'lanun akan menjadi eu danun. Ini asalnya, ya, eu danun, hiu watun dengan wawu. Nah, kemudian wawu sebelumnya kasrah, maka wawu tersebut diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya menjadi aidanun. Ini audun, kayu atau kayu keharu, kayu yang wangi itu, ya. Kemudian hautun, ikan. Salisan yang ketiga, ismun ala wazni fa'alun. Ism yang mengikuti wazan fa'alun. Ini juga dari 3 huruf. Untuk yang berwazan fi'lanun, kalau diperhatikan ini juga dari ism-ism yang tersusun dari 3 huruf. Hanya saja berbeda. Ya, sebagian berbeda dengan yang sebelumnya, sebagian sama, tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi yang ketiga, isim yang mengikuti wazan fa'alun, al-mu'tal lil-aini fil-akhlabi, yang mu'tal pada ain kalimahnya, yang berupa huruf illah pada ain kalimah, pada huruf yang kedua, fil-akhlabi secara umum, pada kebanyakannya. Ya. Mislu, contoh, jarun. Ya, jarun ini berwazan fa'alun Hanya saja ain kalimahnya berupa huruf ailah, itu huruf alif, maka alif maka harokat pada alif yaitu fathah tidak bisa tampak. Ya. Jadi jarun itu mengikuti wazan fa'alun dengan fathah pada ain kalimahnya. Hanya saja karena ain kalimah itu alif, maka fathah pada alif tidak bisa tampak. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Ini. Kemudian jamaknya dari jarun ini menjadi jironun. Jiron. Ini jarun wa jironun. Qa'un. Ini juga demikian. Qa'un berwazan fa'alun dengan fathah pada ain kalimahnya. Hanya saja ain kalimah berupa alif, maka fathah pada alif tidak bisa tampak. Fathahnya ditakdirkan atau muqaddarah. Maka atau kemudian dijamakkan mengikuti wazan fi'lanun menjadi qi'anun. Ya, qi'anun. Ya, pada jamak huruf illah yang ain kalimah tadi ya, diubah menjadi huruf ya. Ya, jarun jironun, qa'un qi'anun. Ya, jadi huruf illah pada ain kalimah itu diganti dengan huruf ya. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan harokat kasroh yang sebelumnya. Jarun tetangga. Qa'un lembah. Kemudian ada keterangan di sini. Wa wujida hadzal jam'u fi mithli. Dan didapati bentuk jamak ini fi'lanun pada contoh misalnya ghazalun wa ghizlanun. Ghazal jamaknya ghizlanun. Khurufun wa khirfanun. Khuruf jamaknya khirfan. Ha'itun wa hi'tanun. Ahun wa ikhwanun. Dijumpai dari beberapa isim yang mufrad dengan berbeda keadaannya, tetapi bentuk jamaknya sama berwazan fi'lanun. Ya, ini. Yang seperti ini sekali lagi ya kembalinya pada sama'i dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab. Didapati bentuk jamak seperti ini dari beberapa macam bentuk isim mufrad tersebut. Ini ya. Ghazalun kijang atau rusa, kharufun domba jantan, ha'utun tembok, akhun saudara laki-laki. Berikutnya Rabi'asyar yang ke-14, fu'lanun wahuwa qiyasiyun fi iddati syahin. Fu'lanun ini qiyasi pada beberapa bentuk. Jamak fu'lanun ini qiyas pada beberapa bentuk. Hiya, yakni ismun ala wazni fa'lun. Ism yang berwazan fa'lun. Mislu contoh, zahrun wa zuhranun. Kemudian babaknun wa budaknanun. Zahrun, babaknun, berwazan fa'lun. Kemudian jamaknya menjadi zuhranun, budaknanun, mengikuti wazan fa'lanun. Zahrun, punggung. Babaknun, perut. Sanian yang kedua, ismun ala wazni fa'alun. Ism yang mengikuti wazan fa'alun. Sahihil aini, yang sahih pada ain kalimahnya. Huruf sahih pada huruf yang kedua. Mislu, contoh. Baladun. Ya, fa'alun. Baladun. Wa jam'uhu, jamaknya menjadi buldanun. Fu'lanun. Contoh berikutnya, zakarun. Fa'alun. Maka jamaknya sesuai wazannya fu'lanun menjadi zukranun. Ya, baladun, negeri. Zakarun, laki-laki. Salisan yang ketiga, ismun ala wazni fa'ilin, ism yang berwazan fa'ilun. Ism, tidak menunjukkan sifat, tapi dia ism. Jadi bukan sifat mubalaghah, bukan sifat musyabbahah, dan juga bukan ism maf'ul. Tetapi ism menunjukkan suatu zat, suatu benda dan berwazan fa'ilun. Jadi ada yang demikian, wazan fa'ilun untuk ism yang menunjukkan makna zat atau benda. Misal contoh, qadibun, pedang yang tajam. Qadib itu pedang yang tajam. Jadi bukan sifat musyabbahah, bukan sifat mubalaghah, bukan ism maf'ul. Ini ism berwazan fa'ilun, maka jamaknya mengikuti wazan fa'lanun menjadi qubbanun. Qadibun wa qubbanun. Kemudian katibun wa kusbanun. Katibun, kemudian jamaknya kusbanun. Katibun itu bukit pasir. Bukit pasir. Jamaknya kusbanun. Ini wazan yang ke-14. Fa'lanun. Bisa dibentuk dari beberapa macam isim mufrad seperti yang disebutkan ini, yang berwazan fa'lun atau fa'alun atau fa'ilun. Jadi ism artinya tidak menunjukkan sifat. Ism yang menunjukkan sesuatu zat, suatu benda atau yang semisalnya, tidak menunjukkan sifat. Ini. Kita tambah sedikit. Berikutnya, khamisa asyara yang ke-15, wazan yang ke-15, fu'ala'u, wa huwa qiyasiyun, fi siyaqil atiyati. Fu'ala'u, ini qiyas, pada bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, fa'ilun. Pada dari ism mufrad yang berwazan fa'ilun. Ghairu mudha'afatin, yang tidak mudha'af, tidak ada huruf yang sama. Wa ghairu mu'tallatil lam, dan bukan mu'tal lam. Lam kalimah atau huruf akhir bukan huruf illah. Bisyarti an takuna bi makna fa'ilan, dengan syarat fa'ilun tersebut bermakna fa'ilun. Jadi ini bentuk sifat musyabbahah. Wasfan li mudzakkarin aqilin, sebagai sifat dari mudzakkar aqil. Au bi makna mufa'ilun, atau bermakna mufa'ilun. Sama, sifat musyabbahahnya. Ini perlu contoh, karimun, fa'ilun, sebagai sifat musyabbahah tadi dengan syarat-syarat tadi, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ala'u menjadi kurama'u. Karimun wa kurama'u. Zarifun wa zurafa'u. Zarifun, tadi fa'ilun yang bermakna sifat musyabbahah, kemudian bukan mudha'af, bukan mu'tallam, maka jamaknya menjadi zurafa'u. Jalisun wa julasa'u. Nadimun wa nudama'u. Ini contoh-contohnya. Jadi fa'ilun jamaknya fu'ala'u dengan syarat-syaratnya tadi. Karim yang mulia, yang dermawan. Zarif yang pandai, yang cerdas. Jalis yang duduk, yang banyak duduk. Kemudian nadimun yang menyesal. Yang kedua, fa'ilun dari ism mufrad yang berwazan fa'ilun. Bisyarti an yakuna wasfan dalan ala makna ala maknan, dengan syarat fa'ilun tersebut merupakan sifat yang menunjukkan pada suatu makna. Kal gharizati seperti gharizah. Wallahu minkum, nanti bisa ditambahkan ya. Jadi fa'ilun yang merupakan sifat menunjukkan suatu makna. Misal contoh, aqilun wa uqala'u. Aqilun ini sifat menunjukkan makna, makna al-aql, dzul aql, yang mempunyai akal, maka jamaknya menjadi uqala'u. Kemudian syairun, jamaknya wa syu'ara'u. Syairun menunjukkan sifat pada suatu makna yang apa, bisa atau yang mahir dalam bersyair, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ala'u menjadi syu'ara'u. Ini wazan yang ke-15 berwazan fu'ala'u dari dua keadaan isim ini, fa'ilun dan fa'ilun, dengan syarat-syaratnya tadi. Satu lagi, sadisa syarat yang ke-16, af'ila'u wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin ala wazni fa'ilin as-sabiqi. Af'ila'u ini adalah qiyasi pada setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun yang sebelumnya. Jadi fa'ilun apa? Fa'ilun yang bermakna fa'ilun sebagai sifat bagi muzakkar akhir. Jadi fa'ilun di sini sifat musyabbahah. Bukan sifat mubalaghah, bukan isim maf'ul atau yang lain, tapi ini sifat musyabbahah. Jadi menunjukkan sifat untuk muzakkar akhir. Fa'ilun yang bermakna demikian, dengan syarat demikian, maka bentuk jamaknya bisa mengikuti bentuk jamak ini, af'ila'u. Kemudian ada syaratnya, sebagaimana tadi ya, bisyarti ayyakuna mudha'afan au mu'tallal au mu'tallal lami. Dengan syarat itu mudha'af, jadi ada huruf yang sama, dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah, au mu'tallal lam atau mu'tallam, huruf akhirnya berubah huruf illah, lam kalimah berubah huruf illah. Jadi perbedaan dengan yang sebelumnya, yang di atasnya tadi. Kalau yang fa'ilun secara makna sama, menunjukkan makna fa'ilun sifat dari mudzakkar akil, artinya sifat musyabbahah, tetapi pada lafaz berbeda. Kalau yang tadi fa'ilun itu bukan mudha'af dan bukan mu'tal lam. Artinya apa? Hurufnya tidak sama antara ain dan lam kalimah, dan juga lam kalimah bukan huruf illah. Maka yang demikian tadi, yang tadi ya, jamaknya menjadi fu'ala'u, kurama'u, zurafa'u, dan yang seterusnya. Adapun ketika pada lafaz itu mudha'af, hurufnya sama antara ain kalimah dan lam kalimah, dan juga lam kalimah itu berupa huruf illah, maka bentuk jamaknya itu mengikuti wazan af'ila'u. Untuk makna yang sama, fa'ilun untuk makna yang sama, yakni menunjukkan sifat untuk muzakkar akil. Jadi perbedaan dari lafadznya, maknanya sama dengan yang sebelumnya, tetapi lafadznya berbeda, maka bentuk jamaknya berbeda. Mitlu, contoh, syadidun, ain kalimah huruf dal, lam kalimah juga dal, kan sama, ini mudha'af, isim ini mudha'af, karena ain dan lam kalimah sama hurufnya, syadidun. Maka jamaknya mengikuti wazan af'ila'u menjadi asyidda'u. Pada jamak, dua huruf yang sama diidghamkan, asyidda'u. Apanya asydida'u sesuai wazannya, af'ila'u. Kemudian dua huruf yang sama, huruf dal pada ain kalimah dan lam kalimah, ini diidghamkan menjadi asyidda'u. Azizun wa a'izza'u. Azizun ini mudha'af, ain dan lam kalimah hurufnya sama, huruf zai, dijamakkan menjadi mengikuti wazan af'ila'u, asalnya a'ziza'u, a'ziza'u, kemudian dua huruf yang sama itu diidghamkan sehingga menjadi a'izza'u. Kemudian yang mu'tal lam, huruf akhirnya berubah huruf illah. Contoh, qawiyun, ini huruf akhir huruf illah. Wazannya fa'ilun, qawiyun. Jadi qawiyun itu yaknya kan tasdid ya, menunjukkan itu dua huruf. Ya. Ada dua huruf, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Ya. Kalau dipisah ada dua ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Qawiyun. Ya, ini lam lam kalimahnya mu'tal atau berupa huruf illah, itu huruf ya. Maka jamaknya mengikuti wazan aqilau menjadi aqwiyau. Ya, aqwiyau. Kemudian waliyun. Ya, seperti qawiyun tadi, ya-nya ada dua, yang awal sukun, yang kedua berharakat, kemudian diidghamkan. Ya, kemudian jamaknya menjadi auliya'u. Ya, auliya'u. Ini. Af'ila'u. Ini wazan jamak kasrah yang ke-16 ya. Af'ila'u dibentuk dari sifat yang berwazan fa'ilun untuk sifat muzakar akil dengan keadaan lafaz itu mudha'af, dua huruf yang sama pada ain dan lam kalimah, dan atau pada mu'tal lam, ya, huruf akhirnya berubah huruf illah seperti dicontohkan tersebut. Baik. Jadi bandingkan yang ke-16 ini dengan yang ke-15 sebelumnya. Kesamaan makna tetapi perbedaan lafaz, maka bentuk jamaknya akan berbeda. Ada yang ditanyakan dari ini? Syadidun yang kuat atau yang sangat, azizun yang perkasa, yang gagah, qawiyun yang kuat, waliyun wakil atau pemimpin atau yang mengurusi, aqilun yang berakal, syairun penyair, yang sebelumnya tadi ya. Ada lagi? Qawiyun yang kuat. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, untuk pembahasan kali ini sampai ini dulu pembahasan wazun-wazun jamak kasrah ya, dengan beberapa tambahan yang tadi sampai pada yang ke-16. Untuk yang berikutnya insyaallah nanti yang 17 dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau ini untuk kekurangannya wallahu a'lam, subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.